أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الذكر. ولذكر الله أكبر. Sungguh utawi zikir marang Allah iku akbaru luweh gede ganjarane atau luweh abot pelaksanaane atau akbar inda syaitan. Melawan zikir itu bagi setan jauh lebih berat. Waladzikrullahi akbar. وقال تعالى فاذكروني أذكركم مَنْكَ padha zikira sira kabeh marang ingsun adkur mongko eling ingsun marang sira kabeh falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Andai Nabi Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih, la ilaha illa anta subhanak, pasti dia tetap bertahan di perut ikan sampai hari kiamat. Kalaupun akhirnya segera diselamatkan Allah, itu barokahnya moco la ilaha illa anta. Janjinya Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat bertasbih siang malam, tidak pernah kendor, semangat terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil 'adzim. Bukhari Muslim. Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah. Ya memang enteng lah. Ya, enteng diucap, bobot, yes, pokoknya murah meriah. Mau kalian, mau sambian aku khabari kalimat-kalimat yang paling disukai oleh Allah. Inna habbal kalam inallah, subhanallah wa bihamdih. Wa fi riwayatin سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته. كلام yang Allah pilih untuk para malaikatnya أو لعباده. سبحان الله وبحمده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. Tidak membahayakan kamu dengan yang manapun anda memulainya, diwalik-walik oleh. Riwayat Imam Muslim. Kiai-kiai kita setelah sholat tasbih tiga-tiga, tahmid tiga-tiga, takbir tiga-tiga, dan masih ditambah la ilaha illallah. Itu kadang oleh orang Muhammadiyah ditanya dalile. Tasbih, tahmid, takbir ono dalile Muslim. Tak kok ditambahi la ilaha illallah dalile di iki. Tak Muhammadiyah enggak la ilaha illallah kurang siji. Karena jangkepe papat. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, kurang satu la ilaha illallah. Jadi NU in jangkepi. Orang kok nambah fitnah. Ada yang kata nambah bukan nopo-nopo. Apa? Ini kan. Ya cangkep. Bukan berarti nambah tidak makbul. Ya, bukan berarti fitnah kan? Ini karena termasuk ahabul kan. Jadi andai dalil-dalil tentang la ilaha illallah itu dianggap dhaif setelah sholat khususnya, maka yang paling kuat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Nilainya andai difisikkan apa? Assalamualaikum. Ye. Kula menjing niku enten acara teng Madiun. Jadi insyaallah kula sekitar jam 4 budhal keng Madiun. Ye. Ye langsung mriku insyaallah. Mbak Pak menawa telah titik-titik dirantas. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Itu ya riwayat Imam Muslim, katanya orang-orang melarat, qala fuqara'ul muhajirin ya Rasulullah dhahabal aghniya bil ujur, penak wong sukai kajarane akeh. Terus Nabi tahu kalau sampean tak tunjukkan amalan yang dengan amalan itu tasbiquna man qablakum batal hakuna man ba'dakum, anda bisa mengejar orang di depanmu. Mau tusabbihuna allaha dubura kulli salatin salatan wa salatina tasbiha wa tahmaduna juga begitu, wa tukabbiruna juga begitu. Itu 33. Anda orang mau ikut dalil itu, tapi anda ditambah ila ilallah bukan berarti tanpa dalil itu. Karena ahadith itu yukammilu ba'duha ba'dhan. Berikutnya akhirnya kan, ya Rasulullah sami'al aghniya maqulna, orang-orang kaya mendengar apa yang kami baca, faqalu misla maqulna, mereka akhirnya juga berwirid seperti kami. Akhirnya kami ketinggalan juga. Kalah lagi. Wong suka iso sotako, iso wiritan, dewe iso wiritan tok ka iso sotako. Terus Nabi jawab, dalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nasib. Nasib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja metu sapa Nabi min India saking ngarsa dalem kamare Juwairiyah bukratan ing dalem untuk isuk, hina salat subhanallahi Nabi salat subuh, wa hiya utawi Juwairiyah iku fi masjidati, masjidnya maksudnya ruangan rumah yang untuk sholat jamaah di situ dengan Juwairiyah. Berarti Nabi sesekali kadang juga ngimami di rumah, tidak 100% mesti jamaah di masjid. Ojo kaku-kaku nemen. Tapi ojo mlembosi. Semaraja banjur bali sapa Nabi Bakdaan adha sause manjing waktu duha, balik neng kamari Juwairiyah, waya jali satun fih, Juwairiyah masih duduk di ruang tadi, masjid tadi. Faqala Nabi tahu, ma ziltil yauma, ya cahenti anda hari ini, alal halati tetap pada keadaan, alati faraktuki yang aku memisahkan meninggalkan kamu alaiha pada keadaan tadi, mulai tak tinggal kit saiki tetep lungguh ning kene Burung ngali-ngali. Qalat na'am. Nggih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qultu ba'daki." Benar-benar aku telah membaca setelah meninggalkan kamu tadi arba' kalimat, empat kalimat salah semerot. "Law wuzinat," andai ditimbang, "bima qulti," dengan apa yang kamu baca mulai subuh sampai duha. Kecuali wiritan sampai tasbih kembung. Nabi cukup membaca ini tiga kali. Andai ditimbang lawazanat hunna, pasti sebanding dengan bacaan-bacaan. Adab nor ini. Adab-adab jopo. Assalamualaikum. Kok ketam? Iki wiritane wong sibuk. Maca iki ping telu beres. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Itu aja Mas yo waca ping telu. Padha karo Mbak semua. Pada karo Mbak Ifa wiritan subuh sampai jam 8. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi, niat sejumlah makhluk Allah. Ridha nafsi, sebanyak ridha Allah. Wa zinata arsy, seberat arasy Allah. Wa midada kalimati, sebanyak tinta-tinta ilmu Allah. Wa fi riwayatin, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinat arshi, subhanallah mitata kalimati. What do I? Rawah Muslim tiba'alani bengtelu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Sungguh andai aku membaca itu, ahabu ilaiya, lebih aku sukai, mimma tala'at alaihi syamsu, daripada sesuatu yang diterbiti oleh matahari. Dunia. Bacaan itu nilainya lebih hebat daripada dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dunia itu andai nilai totalnya 1 miliar triliun. Misalnya sak dunia itu. Kanun ini 1 miliar triliun. Gem lepus warga 1 miliar tahun teh. Sementara bacaan ini Allah ridho melepus warga selawase. Nilai ukhrawinya melebihi dunia. Itu. Dua-dua. Emang 1 miliar dipangan karo anak bojo ni dengan warga. Bendino 1 juta. Sewu dinon teh. Nanti lah. Sak triliun. Berarti sewu peng sewu. Pirang. 1 miliar tahun. 1 juta dino. Teh. Ya nak. 1 triliun 1 juta dino. Nah. Kalau ngatus wita triliun. Itu 1 juta tahun entek. Kan begitu. Nenek wis hitungin saya terus. Nanti kalau sekian triliun, paling-paling 10 juta tahun entek. Padahal pengen mlebu surga iki gak 10 juta tahun tok. Selawase larangan kalimat iki. Anyways, ma waradha alaina mutlaqan atlaqna. Rumusnya ngono. Apa yang dari Nabi bebas, bebas. Karo kepemimpinan tumpang. Tadi pas numpak sepeda lho, numpak lupa. Jadi syariat itu dibiarkan begitu. Biar mudah. Pemawara ta'alaina sak bebas. Tentu dengan tidak dengan maksud memberatkan, lebih istiqomah, lebih baik. Ya itulah. Wa ma warada alaina aman amanna. Yang dari Nabi sifatnya umum ya tetap kita laksanakan sifatnya umum. Kayak thariqah yang wakilah sejak dari Nabi begitu. Mewajjah kepada Ali, pintu jendela ditutup kabeh. Sebelum mengijazahi kepada Ali, tanya, ya enggak Ali tok harus sahabat liyo. Hal fiikum gharib, ana wong liyo apa? Lek ana wong liyo dikongkon metu dhisik. Khusus intern muktohiko. Karena sejak dulu begitu sampai sekarang ijazahan bai'atan nasabah dia ya begitu. Ora kene kuwa belek gak kene gak oleh ganjaran ya ora kene. Maksud saya itu kadang ada orang fanatik thariqah. Lek gak dibai'at no gak sah. Enggak dijazah, no, enggak oleh ganjaran. Lejere sopo. Yang dari Nabi khusus sampai sekarang ya monggo tetap khusus. Yang dari Nabi bebas sampai sekarang ya monggo tetap bebas. Ojo ngatur-ngatur yang tidak diatur Nabi dan jangan bebas-bebasnya yang diatur oleh Nabi. Ibu jenenge al-yauma akmaltu lakum. Kayak gak ngono pitengah. Enteng dolek ngono. Teng. Dan itu sing buku thariqah wis apa kita edit itu ya begitu dari berbagai dasar. Maca kitab ini iki dalile jelas, mantep, dilakoni sah. Ini. Kitab-kitab yang muktabaroh wis dipilih ulama itu muktamad, muktabaroh, Fathul Mu'in dan seterusnya. Saya menwaca ya, dan zaman pancen enggak gampang salah paham, cerdas nahunya cukup sah. Tidak harus ijazah. Nah, tapi yang dari Nabi harus ijazah sampai sekarang ya tetap harus ijazah. Enak dah. Enak. Masih awong si motor-motor kutu bayat, kutu ijazah. Nikumbian mondo eteng lirboyo paling 10 tahun. Mondok 10 tahun itu paling oleh kitab sakmelan lemari tu. Barang wis dadi dia telung puluh tahun kitabnya dadi lemang lemari. Sing pasang lemari durung dijazane. Tapi yo kau popo. Bayar tu. Nyun jauh sah. Niki pikiran negatif. Nopo ngoten niki sengaja dibuat oleh Allah alam. Tapi mursyid yang alim saya, insyaallah supaya saya tadi. Saya khusus ya tetap khusus, saya umum ya tetap umum. Pas mursyid orang tahu ngaji Fathul Mu'in ya, paham gak iso. Gak ngini mulpun rokok. Terus kita itu kalau bermadhab otomatis duwe sanad teko nanti. Karena yang kita ikuti itu fatwanya Imam-imam Syafi'i dan ulama setelahnya. Yang beliau itu jelas duwe sanad sampai nanti. Gurune Imam Malik, Imam Malik gurune Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri dari guru Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Beliau belum jelas. Nah kita langsung nyantol neng Imam Syafi'i. Aman wis. Napa? Wis telah pokok bermadhab otomatis sanate teko kanjeng Nabi. beres. Nah, terus tidak harus yang namanya sanad ilmu itu mulai sekarang disebutnya dari pulang, dari pulang, dari pulang, dari pulang, dari pulang. Dari saiki nanti ngaji nebut ilah hadrati pulang, pulang, pulang, pulang terus duwur jamnya lagi Fatihah sewu tahun kas buyut jamian ilah hadrati pulang al-Fatihah, ilah hadrati pulang al-Fatihah, Fatihah itu sak juta ya jedir nolam ini. Padahal aku menteng lah. Jadi sing enteng ojo diapot-apot. Iku yo ora nentang toriko iki. Saya kepengin yusmune kula akomo iso. Toriko dalam arti dibaiat kan. Kalau kepingin maca wiritan yang memang sejak dulu dibaiatkan, api ya tetap dibaiatkan. Dan maca wiritan-wiritan yang tidak dibaiatkan sejak zaman Kanjeng Nabi, Nabi jauh secara umum kepada manusia, wahai orang-orang mukmin, mari sholat iki wacan. Kan umum ya. Api ya kan saiki ya tetap dikai umum. Jadi enggak gaibit. Ah benar. Terus pokok yang paling api itu mataraka alina salaf. Apa yang diwariskan oleh salaf itu yang paling api. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelupuku dan saya ditumpuk. Menjadi koning mati. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat Bukhari ka'ana yuhyi wa yumitu. Jadi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo, maca iki monggo. Ayat ana yuhyi wa yumitu di riwayat Imam Tirmidzi. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat Imam Abu Dawud ditambahi yuhyi wa yumitu bi yadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang gaya riwayat Abu Dawud. Wong NU umum yang gaya riwayat Tirmidzi yuhyi kanca Muhammadiyah akeh gaya riwayat Bukhari. Nah, kita itu ketika yuhyi wa yumitu bukan berarti enggak ngelakoni ini. Ini plus Tirmidzi. Nah, Muhammadiyah ya Bukhari cok min Tirmidzi. Apa? Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud. Dilakoni kape. Tapi ini sing paling apik sing cocok keadaan. Ya, ngajib. Orang paling cantik itu belum tentu yang paling baik. Wong apik oleh wong negudi kan duwe kape. Boleh. Lek makmu memang khusus arek pondok yang wis terlatih bendino. Wapi gandeng api tetap api. Nanti yo. Belok. Kayak Malang ini. Wali kota ini Kiai Haji enggak api. Masyarakat itu sih. Kak jodoh kedukuran. Dan ketika itu enggak jodoh, bisa jadi si kiai yang jadi wali kota itu saja nih kasar, kawan cengkak korupsi. Tapi mungsuh ya, kan ketika di fitnah terus diopong, akhirnya jadi elek, dendeng-dendeng dan pengadilan. Romo Kiai Haji itu korupsi, padahal orang jatuhlah sudah, belum berhasil mimpin, akhirnya enggak karu-karu. Dan setelah itu dakwah tidak dipercaya. Nah, jan asli ini mekur fitnah. Durung kufu. Pancasila cocok. Pokoknya jandani masyarakat disi. Masyarakat baik sampai tingkat itu, yo boleh ni pejabat sing maju duri yo itu muga titik untuk titik mulai. Isni ni gimana? Enak. Contoh jajaran pejabat cepat itu, eselon dua macam-macam rata-rata kamandona. Itu menteri NU pol apal Quran pol ya di fitnah akhirnya kan saya ikut sebelum pembencana NU ini tercoreng jadi ini saya diwai saya rotok setengah kaman dulu enggak tiga dan itulah politik noto negara cek masalah. Masalah itu orang kutu wapit di kandeng elek. Masih apit tapi lek mau kalungnya asu ya malah elek. Emas kan juga apa ya macam ni. Jadi kufu, pemimpin itu kan termin masyarakat. Ya, kan? Sepiro dure masyarakat, ya sak monoai pemimpin. Iku ngilmu noto negara. Bahaya itu kan konteksnya enggak konteks pemimpin podo rakyat. Konteksnya itu konteks tanah azul. Gitu loh. Enggak mungkin kita efektif komunikasi dengan bayi kecuali kita turun dengan bahasa bayi. Dan bahaya yang ilmu ini tasawuf tubur itu. Enggak mungkin komunikasi karung RW 5. Kecuali yo tindek nih. Sendek kaya orang ini. Sakjane cungkul. Karena kaman ataqa arba'ata anfus, orang yang baca itu 10 kali maka pahalanya seperti orang yang membebaskan budak, membebaskan tawanan kalau sekarang dari anak keturunan Nabi Ismail alias bangsa Arab. Orang Arab ditawan di Guantanamo terus saya membebaskan mereka 4 orang itu podo karu moco iku ping 10 enteng moco hari napa? Oh, mboten napa-napa tidak harus jangkep 10 juga tidak harus hanya 10 ping 1 iku 10 4 lek telu ya kan positi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ing sing ping 100 fi yaumin mi'ata marrah sedina diwaca ping 100 kana lahu itla ashri riqab banding dengan memerdekakan 10 budak membebaskan 10 tawanan wa kutiba lahu bi'atu hasanah dicatat baginya 100 pahala wa mukhiyatan mi'atu sayi'ah dihapus darinya 100 dosa maka lahu hirzan minasyaitan bacaan itu menjadi tameng penjagaan dari dia bagi dia dari setan yaumahu sepanjang hari itu hatta yumsi sampai sore isuk sampai sore kudu apa dijogo dari setan lek dijogo setan ni nyawa wong itu ayu enggak kepengin tapi remen jadi selamat lek ojo basa sedek-sedek walam yati ahadun bi afdala mimma ja'abih dan tiada seseorang mengamalkan yang lebih afdal dari bacaan 100 itu tadi ila kecuali rajulun orang lain amil hakaminu yang membaca lebih dari 100 kalau ada orang baca itu lebih dari 100 baru orang itu yang lebih afdal. Jadi lek maca iku ping 100 dina iku amalmu sing paling akeh. Kalau sing ngungkuli. Kejaba ana wong liya wiritan luweh ping 100. Dari hadis ini berarti 110 itu enggak batasan. Ditambahi yo luweh apik kurang yo oleh. Gitu. Ini ada apa? Apa istilahnya? Lupa saya. Bukan mukobalan. Jadi kalau di sini disebut akar, akol ya oleh. Gitu. Sama dengan Al-Quran, taqikum al-harra, wasarobi la taqikum baksakum. Allah menganugerahi kamu baju-baju pakaian yang melindungi kamu dari panas. Maksudnya panas dan dingin. Ora kok panas, cok. Ya, fungsi kelambi itu melindungi diri dari panas dan dingin. Itu loh. Itu ketika menyebut haro bardanya ya wis katut ketika menyebut aksar akolnya ya wis katut ngono iki niku mule Pak Muzaki diwaca ping siji ya oleh ping loro ya oleh ping 1 juta ya oleh cuma lek wong waca enggak ping 1000 enggak manut ijazahe ya ora dosa itu bukan janji kok itu bukan janji ijazah ijazah kan dengan janji lain lek janji kula sanggup maca niki ben wektu ping 1000 niku jenenge bayar. Lah ijazah, tak ijazah iki. Mari sholat ping 1000 kula tampi ijazahe. Apa? Janji sama dengan nazar bayar kafar. Ya. Kan ngelanggar kafar, ngelanggar nazar, ngelanggar janji ini. Bayar kafar. Orang sing iso ngarani ku madarat apa ora Kanjeng Nabi. Sing iso ngarani ku haram utawa ora Kanjeng Nabi. Ya, enggak madarat lek enggak haram. Iya, iya. Iya. Ya. Lek ngarani madarat berarti haram. Apa? Ora. Aku biyen tukang nglakoni saiki ora ya gak apa-apa. Sing nakir ini Gusti Allah. Ya. Ora perkara nglakoni utawa pokoke aja ngowang-wangi sare. Salah ati awak cowok con, tapi orang kudu ngene, orang kudu ngene. Syariat orang ngutuk-ngutuk ne. Orang kudu nangis. Dan tidak harus dengan hitungan tertentu. Ngatur-ngatur yang tidak diatur Nabi itu jenenge gawe syarat. Nabi nesu temenan dalam hadis Bukhari. Neng kene ana besok ning buri. Dalam kategorisasi bintang. Ma fa'lu qaumin yastarituna ma laysa fi kitabillah. Ala kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil. Hadis Bukhari. Apa sih wong-wong nambah syarat-syarat ini? Nambah aturan-aturan ini. Ingat setiap aturan-aturan syarat sing gak ono ning gone Quran plus hadis tentu. Maka syarat itu batal. Enggak harus diikuti. Napa? Terus ora wajib diikuti. Yang dilalah pas ngono terus waras. Wis biyen iki lho. Ya lho, sing sadurunge takbir lho. Ngemune. Ya kan? Apa? La takhriqul aswar aswarul akta apa enggak. Jadi intinya kayak apapun yang terjadi dari seorang wali itu enggak akan merubah takdirnya Gusti Allah. Imamul nah ya ndim jadi ngono ae wakitia oleh diwaca. Ora usah ditambah aturan sing reno-reno. Kecuali pancen ana aturan teko agama. Sawabikul imam. Nah, terus orang-orang yang mengatakan iki kudu ngene lek gak ngene haram iki kudu ngene. Itu kaya wong kafir. Wong kafir tukang ngunu-ngunu. Yaquluna hadza halalun wa hadza haram la tafharu 'ala Allahil kadhib. Jadi suka mengatakan ini halal ini haram tanpa dasar dan itu kebohongan karena yang berhak mengharamkan menghalalkan itu Allah. Tidak semua sahabat oleh Nabi di bayat thoriqah khusus ini. Ya, nah. Sanad thoriqah itu kaliwat Abu Bakar sama Ali. Berarti sengkolane Umar ngene iku kongkon nglakoni biasa ngene. Ribuan sahabat yo kongkon nglakoni biasa. Pokoke sesuatu yang dilakukan dan itu bukan ahlinya tambah elek. Ya, nah. Dan sampean kada angel istiqomah. Ruipot ngalor niku. Mlebu tore kok tambah buyar kabeh. Mending sampean nyambut gawe temenanan sedekahe. Oke. Itu yo tariko cuma tariko hukum. Tutup tariko khusus komitmen pada profesi. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu liyakuna min dawasilah kajulusi bainal anami murabbiyan waka katratil awradi kasawmis salat yana waka khidmatin walhamlil khatab litasadukin yana itu kape wong di tariqah dewe-dewe penuh sing tariqah mulan penuh sing tariqah ngakaini salat. Ono sing toro kae ngakeni poso, ono sing toro kae ngakeni sedekah, kan begitu. Dan pokok itu istiqomah, ikhlas jenenge thariqah. Karena intinya thariqah itu ikhlas istiqomah. Wa allawistaqamu ala thariqati la'as aina. Titik tekan thariqah itu istiqomah, istirahat. Coba. Lagi. Iki merem, tapi iki luwe merem. Iku mau di buku apa besok ya? Besok yang kita Abdul Masalah Tarekat di Madiun itu ada pertanyaan, mana yang lebih afdol? Orang wiritan tarekat tapi kurang peka terhadap masalah-masalah sosial, atau orang peka terhadap masalah sosial tapi enggak wiritan tarekat? Ayyuma afdol? Mana yang paling afdol? Terus tak jawab, yang paling afdol, yang paling efektif dan produktif. Kullun ya'malu ala syakilati. Masing-masing orang itu dianjurkan beramal sesuai dengan keberadaan masing-masing. Nah, terus wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala. Anda jangan berambisi meraih, minta, ngoyok kelebihan yang diberikan Allah pada orang lain. Orang lain juga enggak boleh ngoyok kelebihan yang diberikan pada sampean. Nasib itu beda. Orang yang akalnya cerdas, ilmunya akeh, kakean wiritan, enggak gelem mulang, dia tambah enggak api. Gitu loh. Karena dengan mulang ganjarannya kan mutaati, nular neng di neng di. Kalau mutaati khairun minal qasir minal lazim. Tapi wong sing goblok pensiun. Nyambut gawe yo gak iso. Aja kakean pola mulan. Bagi dia yang paling efektif ya ambil peran wiritan itu. Ya. Dan kalau itu memang perannya, andai melakukan yang lain tambah rusak karena bukan ahlinya, maka bagi dia itu afdol daripada berkiprah di sosial. Sebab dengan sosial malah itu urusan enggak. Enggak ngurusi wong ini. Dan menurut saya wiritane wong sing isone mekur wiritan tok ibu itu bagi dia tidak kosel, tidak lazim, mutaati juga. Karena dengan wiritan, dengan zikir, dengan tobat, dengan istighfar dungane wong Islam akhirnya wong yo aman kabeh. Secara siri secara gaib dia menjadi sebab dunia dadi aman. Kan yo manfaat kangge wong liya. Mutaati juga. Nek tak jawab ngono dene besok geger. Lelek gak ngono kok totototan ambek toriko. Dijawab pokok itu keahliannya. Yang paling produktif, paling efektif itu yang paling baik. Ya, sedikit kembali. Saya tahu semua. Karena yang wilayah, yang kutia ikut rapat kate, tapi menengah. Jeruane P3I Zafiro, jeruane PKP Zafiro, jeruane PKNU Zafiro, rungkapan. Yang jelas ada rumus, jangan berharap sukses berpolitik kalau tidak munafik. Kong Amr bin Asem menang ya karena betik karena betik. Baik, Tapi wong bedik ngono ya perlu. Bagaimanapun kalau enggak ada yang nerjuni ning barongan-barongan ori itu, selamanya enggak akan pernah jadi doseran roto. Enggak apa-apa, kena carang, kena greng, kena turu, ora apa-apa, pancen ngene. Gitu. Kalau enggak ada yang mau kena getih, enggak akan pernah menang kita perang. Lah besok karo Gusti Allah ditimbang. Bedike dosane sakmene. Asile ganjarane sakmene. Niate sing tepat. Sing bedik tapi diniati wa man qala subhanallah bihamdih dalam seharinya 100 kali khutat dirontokake apa khotoya piro-piro kesalahane fa ing kanat najan ana apa khotoya ana iku mithla zabatil bahri matani kuwe lautan mekur subhanallah bihamdih tok ping 100 dosane sak segara di napura wis wong NU itu dosane entek insyaallah. Amin. Tahlilan moco iku, istighosahan moco iku. Afdalul zikri la ilaha illallah. Kita lilin yang gini. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Perbandingan orang yang enggak gelem zikir dan sing gelem zikir padha karo perbandingan mati karo urip. Sitok sapi urip, sitok badan. Dalam konteks ini zikir itu apa harus maca tadi itu? Oh ya bebas. Tafakur juga bisa. Pokoknya pada akhirnya arujuk ila Allah itu namanya zikir, eling pengiran. Eling kuasanya pangeran, eling hukumnya pangeran. Engkau lambene Allah Allah, ya kan? Karo mangan riba. Ngecek. Ja'a Arabiyun teko seorang badui ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, "Alimni kalaman aqul." Nabi ajari aku kalimat yang aku baca. Qul maca, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira." Ini dalile kabiro walhamdulillahi kathira wa subhanallahi rabbil alam wa fi riwayatin wa subhanallahi bukratan wa asila rawahu Muslim. Kalau ono wong sing gak gelem kabiro iki ono Allahu akbar kabiro ono ayat dalile anku yo ora kok akale akeh. Panjang no no eh. Redaksinya yang pas ada. Apa? Redaksi kabiro yang kita baca. Ini ya. Bafi riwayatin. Ini yang Muslim kita ambil satu kan begitu. Bafi riwayatin bukrotan wasilah. Kalaupun enggak ada riwayat itu misalnya, itu dibenarkan dengan kalimat wasabbihuhu bukratan wa asila. Melaksanakan perintah wasabbihuhu bukratan wa asila itu kita laksanakan dengan baca wa subhanallahi bukratan wa asila. Hati si kanjeng Nabi wajah tu wajah ya. Wong NU maca ini wajah tu wajah ya. Apa oh? Itu riwayat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim macane ini wajah tu wajah dia. Iya. Teko kanjeng Nabi wa ana awalul muslimin. Tapi teko Quran nang Nabi Ibrahim wa ana minal muslimin. Kita konsisten. Wajah tu ngambil dari riwayat Ibrahim yang kita enggak baca wa ana awalul muslimin tapi wa ana minal muslimin, cukup niru Nabi Ibrahim. Lah kok enggak niru Kanjeng Nabi Muhammad? Ya, yang ini diriwayatkan Quran asah daripada yang diriwayatkan lewat hadis. Terus relevansinya, Nabi menyebut diri awalul muslimin pas. Lah Mbah Yo menyebut dirinya awalul muslimin kan ya enggak pas. Isone nyebut wa ana minal Astagfirullah. Lha iku kadang-kadang ditakokne. Hadis Muslim wajah tu gak ono ini. Lah apa wong NU kok gak e ini. Niru Quran ho. Niru Quran mesti bener. Nah, terus kita juga diperintah niru Nabi Ibrahim. Wa auha rabbuka ya ya wa auha rabbuka wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim. Ikuti milahnya Ibrahim. Ini wajah. Wong NU itu fleksibel, tidak terlalu keras, tidak terlalu ngeslow. Itu juga mengikuti milahnya Ibrahim. Milahnya Ibrahim itu hanifah. Hanif itu fleksibel, luas, enggak terlalu keras, enggak terlalu blow. Itu fleksibel. Neng kasa iso, neng kampus iso, nanti nanti iso. Hanif, itu. Alah ya. Wong NU ini. Lah kaya Amrozi itu enggak hanif itu. Awaku isone dakwah ning Uni Broto dakwane wakil bingung deh. Model-model PKS icul ning wakil ka urip wong NU ning wakil iso ning Uni Bro yo iso hanif fleksibel dan proses menuju iman yang tidak didasarkan doktrin tapi didasarkan proses penelitian perenungan yang mendalam. Jadi imannya itu didasarkan bukti-bukti ilmiah, rasional. Itu akan menghasilkan sikap keagamaan yang luas, fleksibel. Itu tadi. Tapi kalau penanamannya, lek gak ngene fitnah, lek gak ngene fitnah, dalilen di pokoke fitnah. Itu nanti kaku. Ya moto jaran, ruwe-ruwe ya siji tok. Dan itu nyimpang cari milahnya Ibrahim. Takon pangeran, mana buktinya anda bisa menghidupkan orang mati? Kon gak iman, cek mantep. Meneliti matahari, rembulan, direnungkan, suwe-suwe berkesimpulan. Itu, ini wajah itu, wajah ya itu tadi. Itulah nifat masalah. Hanifah jenengan memahami taksi pun? Hanifiyah sempah. Oh. Ya kan? Toleran. Hanif itu maknanya kan main, main, condong, rakop buangku, ini ya Islam ini. Lainnya kan? Siapa kan itu kesanannya? Menurut kamus maknanya main, main. Jadi ya, ini malahnya terjemahnya fleksi. Pegak-pegak tadi tu. Tapi bukan berarti, ya kan? Bukan berarti oportunis atau munafik kata apa. Oportunis itu orang enggak punya sikap. Saya jelas NU, kaki saya ada di NU, keyakinan ideologi saya ada di NU. Tapi dengan ilmu, dengan macam-macam orang mengatakan apa itu kearifan lokal, itu bisa saya tularkan kepada siapa. Lah kuwet sing apik itu yang kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa farquha fis sama. Ya lah. Jadi oyote akarnya batangnya kokoh enggak kemana mana. Di NU tok gitu. Tapi cabangnya, buahnya bisa diterima oleh siapa. Kuat dan enggak kuper. Ngene. Kuat tok goblok uper. Gaul tok enggak kuat, tercerabut akarnya. Akhirnya kehilangan jati diri. Dan itulah oportunis. Sing apik itu koyo uwit iku, Mas. Itu kader NU ini. Ya, wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa farquha fisama. Pengetahuannya, profesionalitasnya, kepangkatannya, wawasannya menjulang tinggi kemana-mana. Setiap saat siap diunduh oleh siapapun. Monggo, monggo. Disitulah NU Mulyo memberi. Watil kal ansan nabri buahnya. Kasadaratin, enggak. Bama talu kalimatin khabithat ini tutusat min fauqil ardi malaha min qarar. Sikap yang jelek, mentalitas yang jelek itu kaya uwit, ya nah. Oyot yang gak kuat, kena angin titik ini. Kena angin 5 juta berubah pikiran. Terus yusabbitullahu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Terus sing ngono-ngono iku sing ketarane api wis ngono elek-elek ya. Jarene Quran wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Yang bermanfaat itu mesti yang tertanam agak dalam di bumi. Semen kedele mau sebar ngono to. Yo ndang tukul ndang ketoro tapi kena angin titik ya. Lek kepengin kokoh wah temenan tanduran sing rada jero. Dengan ditandur rada jero pancen tukule rada suwi dan butuh kesabaran. Kuwi tukul temenan. Kokoh kuat, batangnya kuat, woi ya kuat. Nah. Jadi ngene. Saya kudu fil arif. Yo kudu ditandur ning kene. Mila mau apa? Mau cari jawab anu non tak iso. Nah iya. Kira kira jerap mah. Mau cari biasa keling ini. Kekan terus. Bayar khusus itu. Nah itu kalau dibawa kepada tasawuf, kalau kemen amal itu kokoh. Jangan muncul di permukaan. Pendam dalam hati kita. Iya, enggak usah ajak orang. Tahu sakarmu, enggak tahu sakarmu, enggak ngurus. Yang penting di dalam. Boleh motok nih. Ya, masuk angin. Enggak situ cukup. Cukup itu. Barang elek ditampak-tampak nih. Elek. Sung aib kok dibuka. Barang ngepit ditampak-tampak ni, ya tete camba, enggak sih tete medele. Terangin apa? Tapi api disimpan untuk diri sendiri, elek ya di tutupi, tobat aja. Yes, iku mau bawa. Wa amma ma yang faunas, ayam kutu, firman. Termasuk lebih banyak amfa tambah yang kus lah ya. Di mana rumus yang paling vital dalam diri kita itu alat ya, organ yang paling tidak pernah kelihatan hati fisik itu belum vital, ruh itu yang paling vital dalam kehidupan kita menggerakkan semua dan gak pernah kelihatan. Dulu muncul Allah super apa seksi sibuk dan Ojo seneng mejeng. Tapi lek sudah saatnya dimejengkan Allah, yo ojo nolak. Nabi yang diperintah mejeng kok fastaq bima tu'waru maru wa arid anizai. Muhammad saiki wis ora usum, sembunyi-sembunyi wayahe mejeng. Terang-terangan. Tapi kan wis diperintah. Dia berliwani walau ayat sehingga tak punya potensi. Ini dasarnya saya. Kesalahan di mana? Menyampaikan boleh kalau yakin akurat ya, meskipun tahunya yaitu. Tapi kalau berfatwa ya kutu punya ahliyah dan kafalah. Salahnya Muhammadiyah dalil loro berfatwa, padahal dalil loro disampaikan bukan difatwakan. Bukan abdu. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Itu. Qala fa'ula li rabbina. Ini kan untuk Tuhan semua ini. Mulai la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Famali, mana bacaan yang untuk saya? Qul. Apa? Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Riwayat Imam Muslim. Ini kalau dicangkep ya yang bacaan roti firli itu. Berikutnya ayat juzu ahadub man yaksifa fi kulli fi yaumin alfasan hasana. Apakah anda tidak mampu saben hari memperoleh 1000 pahala? Lalu ada orang nanya min julasai dari jamaahnya. Kalau dulu istilahnya julasah, sekarang yo jamaahnya. Kaifa yaksifu ahaduna alfahasana. Bagaimana mungkin seorang dari kami sehari memperoleh 1000 pahala? Gampang. Tasbih yang 100. Yusabbihu mi'ata tasbihatin. Ini tulisannya dari sana ya begitu. Kan ini dari Maktabah Samilah ini. Dari apa? Dari komputer. Terus di copy gitu. Kita kokono yang menunggu. Saya coba salah ini. Fatuk talbulahu alfu hasanah, lalu dicatat untuknya 1000 pahala atau dihapus darinya 1000 dosa. Beres. Tapi wafir wayatan bukan au wa bawahnya itu watu hatu. Oleh itu gandarannya akeh. Moco tasbih ping 100 itu dicatat 1000 pahala dan bukan atau tapi dan dihapus 1000. Melok tuhat tuwat. Tuhat. Guru ini, kita selesaikan. Yusbihu ala kulli sulama. Setiap masuk pagi, persendian manusia itu min ahadikum sadaqatun. Ini sadaqatun, ya, ta'aluk dengan ala kulli sulama. Karena tasaddaq ala. Gitu lah. Tasaddaq ala. Terjemahnya setiap pagi setiap persendian itu harus disedekahi, dipajaki. Jong. Yusbihu manjing esok iku ala kulli sulama apa sadaqatun. Aslinya yusbihu sadaqatun ala kulli sulama. Yajibu ala. Faham ya? Saben hari setiap persendian harus disotakoi. Iki dipajeki, iki dipajeki, moto dipajeki. Ape. Lalu terus piye majeki? Fakulu tasbihatin sadaqa, wakulu tahmidatin sadaqa, wakulu tahlilatin sadaqa, wakulu takbiratin sadaqa. Dan itu subhanallah walhamdulillah. Tahlilatin isma jauh itu sudah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kulu tasbihatin, subhanallah. Kulu tahmidatin, alhamdulillah. Kulu tahlilatin, la ilaha illallah. Kulu takbiratin, Allahu Akbar. Berarti maca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa amrun bil ma'ruf, sadaqah. Wa nahyun anil munkar, sadaqah. Wa ijizi uming dalika, dan cukup mengganti itu semua rakaatani yarka'uhuma minadh-dhuha, dua rakaat yang orang lakukan pada waktu duha. itu ngampeni bacaan itu tadi. Muslim. Qala li dawu padaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dukla akala kanzir min kunuzil jannah. Mau anda aku tunjukkan gudang dari gudang-gudangnya surga, gudang pahala. Bala ya Rasulullah, qala qul la haula wala quwwata illa billah. Kenapa bacaan ini menjadi gudang pahala di surga? Orang itu dengan menghayati betul kabeh atas kekuatan Allah, kabeh atas petunjuk Allah, orang itu tidak pernah mengeklaim amali akeh, tidak pernah merasa amali akeh. Lah sehingga orang itu enggak merasa amali akeh, amal nabung kayak begitu, dan enggak pernah sadar amali akeh. Makanya begitu mati dibetok sapiran-piran. Ini adalah gudangnya surga. Kalau enggak bertauhid tinggi, enggak berprinsip la haula wala quwwata illa billah, amal itu hitung jamaah itu liko. Nabung kok dihitung ora iso akeh. Pecah mana itu? Tunggu jangan mana teleponi. Seminggu pecah mana itu? Ora tau. Sing gak tau mikir lepok ni. Wes koyo gak dia apa-apa. Bareng mati prak dipetak betok lo. Jadi apa hubungannya bacaan ini disebut sebagai kanzun min kunuzil jannah? Karena gak rumangsa duwe. Kabeh nek Gusti Allah, la haula wala quwwata illa billah. Karena gak rumangsa duwe, disimpen titik-titikne Gusti Allah. Adik lek dititip nek Gusti Allah, enggak kelong bahkan tambah. Ma indakum yang fadu, wa ma indallahi baqin. Lek mok gawa dhewe entek. Lek mok titip nek Gusti Allah, kekal selama-lamanya. Nah, dititipkan dengan prinsip aku gak melok duwe. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ngono. Tu pengajian dijelasne. Emlek mung desa ora sangono ora. Oh, pokok ganjarane akeh. 17 nota meeting yo. Kore kok insane to ayu. Lah perlu ne kumpuli yo miliki. Saya dapat ilmu dari Mak Muzaki, Mak Muzaki dapat ilmu dari kita. Di atas langit ada. Wa fauqa kulli dhi ilmin 'alim. Kalau ada orang yang merasa ilmu, di atasnya masih ada yang lebih berilmu. Apa mau? La haula wala quwwata illa billah. Wis wong ngene iku ora ru. Amale karo karo Gusti Allah. Salatmu karo karo Gusti Allah. Pas mbethok ya. Ada uang ni lek ngitung amale, tu maling di tobo. Situ orang malah amalnya. Situ orang. Lawan ngelirik arek wetok, ngelirik peng sepuluh. Subuh kusik susuk pitulas. Subuh jam oleh pitulikur. Ngelirik sepuluh susuk pitulas. Apa subuhnya mau jadi lama? Maling, suwe-suwe teng di tobo. Padha karo wong diwe pesangon dikandani. Aman arep pensiun piro pesangon? 50 juta. Lah krono dikandani roh angkone akhire wis utang ning keler utang ning opo-opo ngene. Pas wayahe nrimo. Pas nrimo karep 500.000. Titi. Tapi lek full titip nang kono Allah kabeh aku karo gak delok. Ngene, kejutan. Piro anu karo wis koyo besok. Aku pengen utang pedangan. Wis karo aja utang. Sopo ngerti gak cukup. Bareng dipethok ya 75 juta utuh. Kadang-kadang sik ditambahi oleh berbunga. Enak akhirat bunga bungane 700 kali lipat. Ya. Itu apa gimana? Kanzun min kunuzil jannah. Gurus-gurus yang lain ada ya. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa fi riwayatin nabiyan wa NU maca loro nabiyan rasulah ikuti waca wajabat lahul jannah mesti mlebu swarga. Ya Rasulullah, inna syara'i al-islam qad kasurat alayya, syari'an islam cek akeh ate nglakoni bingung. Sengiki, sengiki. Benar, benar. Sudah pasti mir. Uang yang unik. Ya. Ditutupi perawan ayu sito. Orang kelam. Ia ni mana Ustaz? Bareng ditutupi limo. Bingung gak iso milih. Fa'asbirni bisyai'in, beritahu aku dengan suatu amalan atasabbatu yang aku istiqomah atamasak memegangi di amalan itu. Kulo ning dengan ijazai, ini kita dalil ijazai. Ya kan? Cek akai perintah ini, kulo dengan ijazai setunggal mawon. Kulo cepengi istiqomah. Akala laya zalu lisanu karotban min zikrillah. Ojo leren-leren membasahi bibirmu dengan di pikir. Lembut permen. Rotban min zikrillah. Telas. Tiadanti lisanmu berbasah karena di pikir. Luar. Sampai kono sih. Pokoknya dikir. Wong NU seneng dikir. Umeh titik ya. Nah titik. Saktab bisa. Anna Rasulullah SAW su'ilah ayul ibadah di afdal taro jatan inda Allah yang malakiyamat ayul ibadah ini tak dibuat. Siapakah hamba yang paling afdal derajatnya nurut Gusti Allah? Nabi menjawab, adzakiruna Allah katsiran ay wa dzakira. Wong lanang sing akeh dikire, wong wedok sing akeh dikire. Terus saya matur, wa minal ghazi sabilillah, dibanding orang yang berjuang sekalipun di jalan Allah tetap afdal orang di zikir. Qala Nabi sawab, lau daraba bisayfil kuffar wal musyrikin. Andai pejuang tadi memenggalkan pedangnya pada orang-orang kafir dan orang musyrik sampai pedang itu pecah, wayah tadib taman dan berlumuran darah, lakana dzakiruna, pastilah orang yang ahli zikir kepada Allah afdal minhu darajatan, lebih afdal derajatnya daripada ghazi fi sabilillah. Iki sing pancen ahli zikir. Lelak sekuat berperang, semangat fisiknya kuat, lungguh yang gak kelem mikir, kia ini tuwek sing kongkon di budal perang, yang dalam didili untuni. Kayak mau. Di Quran kan mikir mesti gandeng kathiro. Kathiro kuantitas atau kualitas? Ya tetap kualitas apa kuantitas. Tentu ya, ada amalan-amalan yang kita dituntut apa kualitas, ada amalan-amalan yang kita dituntut kuantitas. Dikir itu hal yang mudah hanya kan begitu, tapi kalau tafakur ya, itu dituntut kualitas. Mungkin sak jam mekur tafakur satu poin. Tapi mosok sak jam mekur Allah sito to. Akhir nomor. Ya. Itu kuantitas. Ala unabiyukum bi khairi a'malikum azka inda malikikum. Mau kalian aku beritahukan amalmu yang paling baik, amalmu yang paling berkembang menurut rajamu, ratumu Gusti Allah. Amalmu yang paling mengangkat derajatmu, dan amal itu lebih baik daripada menginfakkan emas maupun perak. Amal itu lebih baik daripada anda berjumpa dengan musuhmu, lalu kalian memenggal leher mereka. Amal apa sih? Ngetop men. Mau tak tunjukkan amal begitu? Sahabat menjawab, oke. Kalau anda berdawu, zikrullah. Zikir. Ya. N.O. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usri abi. Saat pada malam aku diisrakan, saya ketemu Nabi Ibrahim. Ya Muhammad aqri ummataka salam. Wahai Muhammad, sampaikan salam pada umatmu. Ojo balik. Balik salam minni yo, ojo ngono. Bahasa Arab titip salamin. Mas, balik salami ilaihi yo, ojo ngono. Itu bahasa Arab jauh. Salim alaih. Salim alaih atau akri alaihis. Salam. Terjemahannya ya dengan ala kita. Terjemahannya sampaikan salam saya. Terjemahannya. Ojo diterjemah letterlek. Bacakan salam untuk dia. Ini enggak populer istilahnya. Sampai no salamku dengan umatmu. Weh. Wa akhbiru ma'na jannata thayyibatu turbah. Beritahukan pada umatmu, swarga itu tanahnya subur, anbatul ma' banyune seger. Wa anhaqian, tanah surga itu rata. Ora kaya gunung kawi ngene. Wa anghirasah. Dan bahwasanya tanaman-tanaman surga itu kalau kita baca kita nanti tempat kita tinggal itu banyak tanaman rindang. Apa bibitnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Nah, zaman ya kutun jawab Nabi Ibrahim titip salam ya kutun jawab. Dan itu sudah kita jawab. Ya nah. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta. Itu salawat itu dalam rangka jawab salamnya Nabi Ibrahim. Muhammad sampai no salam kuna umatku. Masih mau jawab. Cuma lek salate mek ono Allahumma shalli ala Muhammad ngono tok ya durung jawab. Turung jawab salamin Nabi Ibrahim. Kajine seret enggak kaji-kaji. Salat Ibrahimiyah. Yang sing nangani Anwar wing. Wa rawaina fi ana fi dharin radhiyallahu qala ya Rasulullah ayyul kalam ahbul Allah. Manakah bacaan yang paling disuka Allah? Nabi jawab mastafa Allah li malaikati. Bacaan yang Allah pilih untuk para malaikatnya. Subhana rabbiya, subhana rabbi wa bihamdi. Biar sarade mutasil nomor 20. Oh iya, lewatan. Man qala subhanallahi alazim wa bihamdi. Ini. Ya, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ditancapkan di sana bagi dia pohon kurma di surga. Pokoknya subhanallah itu tanduran surga. Mana bacaan yang paling dicintai Allah? Bacaan yang dipilih Allah untuk malaikatnya. Subhana Rabbi wa bihamdi. Subhana Rabbi wa bihamdi. Tambah riwayat satunya Rabbil Azim atau Rabbil A'la. Kalau Subhana Rabbil Azim menutok riwayat Bukhari. Subhana Rabbil A'la menutok riwayat Bukhari. Lek ditambah wa bihamdi riwayat Imam Tirmidzi. Yuti lakoni kabeh, wong kabeh jawe Kanjeng Nabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Itu dibaca Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, enggak kobong. Wa qala Muhammad dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang munafik yang memprovokasi ngendon-ngendoni innan nasa qad jama'u lakum, he sahabat mulio ojo budal perang, sebab golongan wong kafir telah berkumpul menghadang kamu. Fahsahum, takutlah pada pasukan kafir. Didendeni nguniku fazadahum imana, justru ditakut-takut orang munafik itu tambah mereka semakin iman. Waqalu, seraya mereka mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawal Bukhari. Terus membaca itu sing bener ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sering cowok neke salah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cowok neke gak karu-karuan kan. Mestinya kan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan mun kesimpulannya, beberapa yang di ikhtilaf yang diperselisihkan orang tentang kabiro tiba ono dalile, tentang wabi hamdi tiba ono dalile, tentang ini wajahku ono dalile, wong liya wa ana awalul muslimin, wong NU wa ana minal muslimin, ya ono dalile. Sing sepakat enggak usah ditalili ning kene. Muhammad yang ngono kene ya ngono ya ora usah ditalili. Sing ditalili itu sing diper jadi permasalahkan. Jong yo. NU ono dalile kabeh. Oh, mari sholat ono la ilaha illallah. Empat kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kurang situ. La ilaha. Masih NU yang ngono sampai mawon. Kok sing kula omongne wae. Tapi orang itu ketika dia memang punya potensi untuk itu. Pikirannya cerdas macam-macam, kembangkan untuk ke sana. Enten maksudnya bagi dia yang afdol yang ngelakoni ngono. Tapi bukan berarti ninggal pikir sama sekali. Sedikit-sedikit tetap pikir. Lah bagi wong sing goblok. Ya, yo aja ngotot-ngotot. Goblok itu tak belajar nuklir bareng. Wis dike ora nuklire ora. Nah, Islam itu untuk semua. Bukan untuk wong pinter-pinter tok. Ngaten. Tomas Edi. Itu jawabnya ada di hadis Mukhtarul Ahadi. Inna Allah la yadlimu lil mu'min ya'malu hasanatan yu'ta alaya fid dunya wa yujza fil akhirah. Allah enggak akan mencurangi pahala orang mukmin yang berbuat baik di dunia. Atas kebaikannya dalam tanda petik punya kepekaan sosial itu, maka dia diberi keberkahan dunia dan pahalanya di akhirat tetap utuh. Wa innal kafira yu'ta bihasanati fid dunya. Sedangkan orang kafir yang berbuat baik itu, Allah tetap akan memberi keberkahan, tapi di dunia, di akhirat yang enggak oleh kokong pancen ora. Ngerti? Ya ora liatine akeh anake ayu-ayu bareng ngono kan. Kak gampang loro-loro. Kalaupun diberi akhirat, dia juga enggak mau, enggak percaya. Ya. Nah. Jadi kadang-kadang ketika apa ada seorang enggak menerima uang dari saya, bukan karena saya enggak memberi, pancen saya enggak percaya karena aku. Kiwono yo mau ilmu begini benar. Ada orang yang enggak menerima ilmu ini, bukan karena saya enggak memberi, dia enggak gelem menerima, enggak percaya paling salah. Ya wong ngono iki diweono ya ora gelem pancen ora. Bukan karena Allah mesti dia. Dia enggak percaya. Mbok iki aneh Ustaz ngono, mbok ya Allah. Bukan karena Allah mesti kan gitu. Rahman Rahim.